sini denganku. Sampai aku tertidur sayang di dalam pelukanmu. Dalam mimpi indah, datang kasih, datang padaku. Aku rindu padamu. Beri aku seikat gambar dengan Yesus. Sentuh cemari tanganku.